Ku masih simpan kisah malam itu, di saat indah matamu buka hatiku. Merasakan getar cintaku kembali, jiwa ini telah sempurna. Karena aku punya kamu, sayang. Selama ini kau kemana? Seumur hidupku mencari, ku jatuh cinta terakhir itu kamu, cinta tak pernah terbayang olehku. Indahnya rasa yang kau beri saat ku menemukanmu. Hati ini tak hidup sendiri. Kau angkat aku dari lebih jatuh, yang tak akan pernah mampu aku hadapi. Saat cintamu selamatkan aku, jiwa ini telah sempurna. Karena aku punya kamu. Itu kamu, cinta tak pernah terbayang olehku. Indahnya rasa yang kau beri saat ku menemukanmu. Terakhir itu kamu.